نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kalam Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masih berbicara tentang syarah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, qala wa bihadha yatabayyan rujhan hadzal qaul. Maka dengan ini menjadi jelas pendapat yang rajih dari pendapat ini. Ini tentang masalah hadis qudsi. Kemudian dikatakan oleh beliau, wa laysal khilafu fi hadha kal khilafi bainal asy'ariyah wa ahli sunnah fi kalamillah ta'ala. Dan khilaf yang terjadi ini tidak seperti khilaf yang terjadi antara kaum Asy'ariyah dengan ahlu sunnah fi kalamillah ta'ala, dalam menyikapi kalamullah tabarak wa ta'ala. Nah, karena kaum Asy'ariyah mereka di dalam menyikapi kalamullah mengikuti kaum Mu'tazilah. Maka kata Syekh, لأن الخلاف بين هؤلاء في أصل كلام الله تعالى, karena khilaf, perselisihan yang terjadi di antara mereka tentang dasar kalamullah, prinsip kalamullah ta'ala. Fa'ahlu sunnati yakulun, maka ahlu sunnah wal jamaah mereka mengatakan, dan ini jelas sekali membedakan atau menunjukkan perbedaan antara Asy'ariyah dengan ahlu sunnah. Maka Asy'ariyah bukan ahlu sunnah sesungguhnya. Kaum Asy'ariyah bukan laisu bi ahli sunnah. Nah, fa ahlu sunnah yakulun, ahlu sunnah mereka mengatakan, kalamullah ta'ala kalamun haqiqi. Ahlu sunnah mengatakan bahwasanya firman Allah ta'ala, kalamullah ta'ala adalah kalamun hakiki, ucapan yang hakiki, masmu'un, yang bisa didengar. Yatakallamu subhanahu bisautin wa harfin, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan suara dan huruf. Ini ahlu sunnah. Ahlu sunnah berpendapat demikian. bahwa kalam Allah adalah kalam masmu', ucapan yang bisa didengar. Yatakallam subhanahu wa ta'ala bi sautin wa harfin. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan suara dan huruf. Wal asy'ariyah, sedangkan kaum asy'ariyah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Asy'ari, yang kana sunniyan dahulunya, adalah seorang ahlu sunnah, hanya saja ketika ibunya menikah lagi dengan seorang Mu'tazilah, akhirnya dia terbawa oleh ayah tirinya, Abul Hasan Asy'ari, ya. Sehingga dia menjadi Mu'tazili, yang kemudian dikenal dengan kaum Asy'ariyah, Asy'ariyah. Wal Asy'ariyah la yusbituna dzalik. Sedangkan kaum Asy'ariyah, walaupun di akhir masa hidupnya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala, beliau bertaubat kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tertuang dalam kitabnya Al-Ibana dan juga dalam kitabnya yang lain. La yusbituna dzalik. Sedangkan Asy'ariyah, mereka tidak menetapkan yang demikian. Lantas apa yang mereka tetapkan? Wa innama yaqulun, tetap yang mereka tetapkan adalah kalamullahi ta'ala huwal ma'nal qa'im bi nafsih. Katanya kalamullah ta'ala adalah al-ma'na, sebuah makna, al-qa'im bi nafsih, yang bersendiri. Sebuah makna yang bersendiri. Wala syakka fi budlan qawlihi, maka tidak diragukan lagi. Lewat. Walaysa bi harfin wa sautin, dan bukan merupakan huruf dan suara. Nah, ini kata Asy'ariyah. Sehingga bagaimana? Sebagian mereka mengatakan kalamun nafsi. Hanya berupa apa? Kalamun nafsi. Ini apa? Hanya berupa bersitan dalam hati, yang kemudian dimunculkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Karena tidak masmu', tidak terdengar. La bi saut wa la bi harf. Tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Ini yang sering diistilahkan oleh mereka dengan kalam nafsi. Nah, yang dengan itu pada akhirnya apa? Mereka akan membatilkan atau membatalkan semua perbincangan Allah tabaraka wa ta'ala dengan Musa alaihi salatu wasalam secara langsung. Ketika Allah menyatakan wa kallamallahu Musa takliman, mereka membacanya dengan wa kallamallaha, dengan dimansub Musa takliman, sehingga Musa sebagai fa'ilnya. Yang dimaksud adalah Musa yang berbicara kepada Allah, bukan Allah yang berbicara kepada Musa. Karena itu hanyalah kalam nafsi, ucapan yang terbersitkan dalam hati Musa. Begitu katanya. Karena tidak masmu', tidak terdengar, tidak ada suara, tidak ada hurufnya. Ini mereka berpendapat demikian. Dibatalkan, digugurkan firman Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi mereka tidak bisa menjawab ketika wa kallamahu rabbuh. Ketika Allah menyatakan wa kallamahu, Allah berbicara dengan Musa. Apa? Wa kallamahu rabbuh, dan Rabb-nya berbicara dengan Musa. Kenapa? Karena domir kallamahu ini enggak mungkin menjadi domir apa? Domir rafa. Iya. Tidak mungkin menjadi domir rafa. Secara kaidah nahwu, kelas manapun juga, level manapun juga, dari kelas beginner sama sampai kelas expert juga enggak bisa mengatakan apa? Domir ini jadi apa? Jadi domir rafa. Iya. Karena huwa di sini dalam maksud apa? Musa alaihi salatu wasalam. Kallamahu, ai kallama Musa rabbuhu. Enggak bisa dijadi menjadi rabbahu. Ya. Mana fa'ilnya berarti? Ya. Nah, begitu. Di mana-mana dhamir muttasil itu tidak bisa jadi rafa. Ya. Begitu. Akhirnya apa? Terbungkam. Tidak bisa bicara. Ketika dibawakan ayat ini. Yang baru khatam jurumiyah bingung. Apalagi yang sudah khatam alfiyah bingung lagi. Iya, kenapa kalamahu rabbuhu kok bisa jadi Musa yang bicara? Nah. Demikian. Laisa biharfin wa sautin katanya, walakin Allah Ta'ala yakhliqu sautan yu'abbir bihi anil ma'na al-qa'im binafsih. Akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan suara yu'abbir bihi anil ma'na, yang mentakbirkan sebuah makna. Nah, inilah yang kemudian diistilahkan oleh mereka dengan kalamun nafsi. Banyak disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Ayat makna al-qa'im binafsih, tentang makna yang tersendiri. Wala syakka fi budlani qaulihim, maka tidak diragukan tentang kebatilan ucapan mereka. Wa huwa fil haqiqati qaulul mu'tazilah, maka secara hakikatnya ini adalah pendapatnya mu'tazilah. Ya, karena memang apa? Abul Hasan al-Asy'ari berguru kepada ayah tirinya. Sepeninggal ayah kandungnya, ibunya menikah lagi, mendapatkan seorang Mu'tazili. Oh, Mu'tazili tulen. Nah, kemudian Abul Hasan al-Asy'ari berguru kepadanya dan menjadilah Mu'tazili, seorang Mu'taziliyan, seorang Mu'tazilah, yang akhirnya melahirkan pendapat-pendapat i'tizal. Kenapa dikatakan ini adalah qaul yang mu'tazil? Li'annal mu'tazilah yaqulun, karena mu'tazilah mengatakan al-Qur'anu makhluk. Al-Qur'an itu makhluk. Siap. Apa bedanya? Akan tetapi Allah menciptakan ya sebuah suara untuk apa? Mentakbir makna yang tersendiri tadi. Jadi tidak mau ini kalam ini adalah sifat Allah, tidak mau. Kenapa? Karena kalau dikatakan sifat Allah, sifat dari khalik, berarti dia khalik. Sebagaimana sudah jelaskan ya. Kalau sifat dari makhluk berarti apa? Makhluk. Dia tidak mau. Tapi apa? Dia ingin apa? Allah menciptakan suara untuk mentakbir makna yang tersendiri, yang berdiri sendiri tadi. Sehingga apa? Itu adalah kalam yang terpisah dari zat Allah. Nah, itu yang diinginkan. Sehingga apa? Dari situ mereka ingin mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalam Allah. Ya, hanya saja masih malu-malu. Beda dengan Mu'tazilah. Begitu. Ya. Nah. Karena Mu'tazilah yang quluna Al-Qur'an makhluk wa huwa kalam Allah. Karena Mu'tazilah mengatakan itu adalah Qur'an adalah makhluk, padahal itu adalah kalam Allah, firman Allah. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan tentang bahwa itu adalah kalam Allah. Wa haula yaqulun, sedangkan mereka mengatakan Al-Qur'anu makhluk. Al-Qur'an adalah makhluk. Wa huwa ibarah an kalamillah. Al-Quran itu hanyalah sebuah ibarah, sebuah ungkapan tentang kalamullah. Lihat bahasanya lagi, ya, istilahnya mereka lagi. Jadi Al-Quran itu cuma ibarah, ya, tentang kalamullah. Hanya sebuah ungkapan tentang kalamullah. Faqad ittafaqal jami' ala anna ma baina daffatay mushaf makhluk. Dan semuanya sepakat menyatakan bahwasanya apa yang ada di antara daftar mushaf, di antara dua sampul, dua jilid, ini adalah makhluk. Ini maksudnya apa? Apa yang ada dalam mushaf ini adalah makhluk, kata mereka. Thumma law qila fi mas'alatina, kemudian kalau dikatakan tentang permasalahan kita, yaitu permasalahan kita sungguhnya adalah al-kalam fil hadisil qudsi, pembicaraan tentang hadis qudsi, ya. Innal aula tarkul haud fi hadha, sesungguhnya yang lebih utama, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, adalah meninggalkan al-haud fi hadha. Kita meninggalkan perdebatan dalam masalah ini, ya. Yaitu apa? Tidak perlu diperdebatkan tentang hadis kursi itu apakah dia termasuk dari Al-Quran atau bukan. Nah, ini kenapa? Khaufan min ayyakuna minatanatuh al-halik fa'ilu, khawatir kita termasuk dari orang yang tanatuh, terlalu berdalam-dalam, yang bisa membinasakan pelakunya. Faliqtisaru 'ala al-qaul bi anna al-hadits qudsi ma rahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an rabbihi fakafa wa kafa. Maka mencukupkan dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya hadits qudsi adalah apa yang diriwayatkan oleh Nabi dari Rabb-nya. Ini cukup. Demikian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Sudah sampai situ? Lakana dhalika kafiyan. Tentu itu sudah mencukupi bagi kita untuk mendefinisikan hadis qudsi. Nah, wala'allahu aslam, dan boleh jadi itu lebih selamat. Wallahu a'lam. Nah, demikian. Ada satu faedah tambahan dari beliau rahimahullah ta'ala. Idan taha sanadul hadis ilallahi ta'ala sumya qudsiyan. Sebuah hadis apabila sanadnya berhenti sampai kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dinamakan dengan hadis qudsi. Kenapa? Li qudsiyatihi wa fadlih, karena kesuciannya dan keutamaannya. Wa idan taha ila Rasul sallallahu alaihi wasallam sumya marfu'an. Sebuah hadis apabila sanadnya sampai apa berhenti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakan hadis yang marfu. Hadis yang marfu. Wa idan taha ila sahabi, tetapi kalau hadis itu sanadnya berhenti sampai ke sahabat, sumya mauqufan. Dinamakan dengan hadis mauquf. Ya. Wa idan taha ila tabi'i, faman ba'dahu sumya maqtu'an. Apabila sanad hadis itu berhenti sampai kepada tabi'in atau orang yang setelahnya, orang yang berikutnya, maka dinamakan dengan maqtu'. Hadisnya sanadnya terputus. Ya. Nah. Qala qawluhu bi qurabil ardi, yang dimaksud dengan qurabil ardi ay ma yuqaribuha, apa yang mendekati bumi. Imma mil'an, bisa jadi isinya yang mendekati, au saqlan, atau beratnya yang mendekati, au hajman, atau besarnya yang mendekati bumi. Nah, jadi dikatakan qurabil ardi itu bisa diterjemahkan dengan seisi perut bumi, ya. Bisa diterjemahkan dengan seberat bumi, bisa diterjemahkan juga sebesar bumi, begitu, ya, karena semuanya sama, maknanya sama, ya, bisa mayuqaribuha, sesuatu yang mendekati bumi. Qauluhu khataya, sedangkan ucapan al khataya atau khataya, jam'u khati'ah, khataya adalah bentuk jamak daripada khati'ah, wahiyadam, yaitu dosa. wal khataya adzunub. Sedangkan al-khataya maknanya adalah adzunub. Nah, walau kanat saghirah, walaupun itu adalah dosa kecil, tetap dikatakan sebagai al-khataya. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 81. Bala man kasaba sayyata wa ahaqat bi khati'atuhu. Bala, tentu, man kasaba sayyatan, orang yang berbuat kejelekan, wa ahaqat bi khati'atuhu, dan kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya yang telah meliputi dia. Nah, maka di sini disebutin apa? Dengan khati'ah. Ya. Dengan khati'ah. Dosa kecil termasuk di dalamnya. Jadi tidak dibedakan antara dosa besar dengan dosa kecil dalam lafadznya. Qala wa qawluhu la tusyriku bi syai'an. La tusyriku bi syai'an, jumlah la tusyriku fi mawdi'i nasab. Kalimat la tusyriku bi syai'an, tidak berbuat kesyirikan kepadaku sedikit pun. Maka kalimat la tusyriku fi mawdi'i nasab, atau dengan istilah lain fi mahalli nasbin. Dia menempati kedudukan nasab. Kenapa? Alal hal, sebagai hal. Ya, sebagai hal. Ini halnya dalam bentuk jumlah. Maka dia muawwal bi nakirah. Harus ditakwil dengan nakirah. Begitu. Hal bagaimana? Minatta. Hal bagi domir ta. Laqitani. Begitu ya. Laqitani. Maka dia halnya dari hal bagi tak, domir tak itu. Domir rafa, mutaharrik. Ay laqitani fi halin la tusyriku bi syai'an. Ini pengertiannya. Engkau menjumpai aku fi halin, dalam keadaan la tusyriku bi syai'an. Tidak mensekutukan dengan sesuatu pun. Nah, tidak mensekutukan aku dengan sesuatu pun. Qaulu syai'an, sedangkan ucapan kalimat syai'an, nakira fi siyaqi nafi, tufidul umum. Maka syai'an ini adalah bentuk nakirah, tanda nakirahnya dengan tanwin. Ya. Fi siyaqi nafi, dalam konteks nafi, kalimat nafi, dalam bahasa kitanya kalimat negatif. Nah, kalimat nafi itu bisa berupa macam-macam ya. Apakah masbukun bihafin nafi, didahului oleh huruf nafi, ataukah mengandung talab ya, permintaan, tuntutan, apakah juga istifham, dalam bentuk istifham, itu juga siyakun nafi ya. Siyakun nafi ketika setelahnya itu nakirah, maka tufidul umum, bisa memberikan pengertian yang umum. Ay la syirkan asgara wala akbara, maksudnya tidak syirik kecil dan tidak juga syirik besar. Wa hadha qaidun azim, dan ini adalah qaid, ikatan yang besar, yang agung. Qad yatahawan bihi al insan, di mana seorang insan terkadang dia meremehkan qaid ini, ikatan ini ya. Padahal ini ikatan yang sangat penting dalam konteks bahasa Arab ya, dalam ilmu balaghah. Ini konteks yang penting sekali. Ketika datang kata nakirah dalam konteks nafi, dalam ilmu balaghah memberikan apa? Al-umum, memberikan pengertian al-umum. Wa yaqul, dan misalkan dia katakan ana ghairu musyrikin wa huwa la yadri, sekalipun terkadang orang meremehkan ini, sehingga dia mengatakan ana ghairu musyrik, saya bukan musyrik, dalam keadaan dia tidak mengerti, tidak tahu. Dari mana kita katakan dia tidak tahu? Fahubbul mal masalat, seperti cinta, cinta kepada harta. Contohnya bihais yulhi an ta'atillah minal isyrak, di mana kecintaannya kepada harta cintanya terhadap harta menghalangi dirinya dari ketaatan kepada Allah, minal isyrak, dari berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan ka'isa abdu dinar, ka'isa abdu dirham, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilah. Al-Hadis, kata Nabi SAW, Ta'isa Abdul Dinar, celakalah budak dinar. Ta'isa Abdul Dirham, celakalah budak dirham. Ta'isa Abdul Khamisah, sini tulisannya Khamsiyah, di situ tulisannya apa? Khamisah, Khamsiyah. Sepertinya salah cetak ya. Dalam riwayat-riwayat yang ada khamisah ya gitu. Yang ini dari kata khamis, pakaian ya. Ta'isa Abdul Khamilah, pakaian, budak khamisah, budak pakaian. Ta'isa Abdul Khamilah, celakalah budak kain. Khamilah kain, saub, siap. Wasamman Nabi SAW, man kana hada hammuhu sammahu abdan lahu. Maka Nabi SAW di sini menyebutkan orang yang himmahnya, cita-citanya adalah harta, maka dia dijadikan apa, dinamakan dengan abdan lahu, sebagai budaknya harta tersebut ya. Orang yang himmahnya, keinginannya, cita-citanya untuk mendapatkan dinar, dirham, khamisah, khamilah, maka dia dikatakan sebagai budak bagi harta tersebut. Nah, demikian ikhwati azani wa'alaikumullah wa'alaikum minkum ala taqsir wa nasallallahu alaihi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum.